Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita selesai dari pembahasan bab hadami yang terjadi khilaf antara Hijaziyin dan Bani Tamim. Adapun Hijaziyun, mereka menyatakan apa? Faiz. Bahwasanya mereka membandingkan dengan kasr. Nah, mabni alal kasri, daiman. Sedangkan Bani Tamim itu diperkatakan semuanya dengan dom. Hah? Bani Tamim? Apa? Mereka sendiri khilaf, ada dua pendapat. Nah, di Arab apa? Sebagai ismul ladzi la yang sharif. Nah, itu gampangnya. Nah, ismul ladzi la yang sharif. Pada sebagian golongan mengecualikan kalau di akhirnya ra. Kalau akhirnya ra maka mabni alal kasri. Sekarang kita masuk pada amsi. Qala wa amma amsi idza aradta bihi al-yawm alladhi qabla yawmika fa ahli al-hijazi yabnunahu 'ala al-kasri. Adapun amsi, apabila engkau menginginkan hari sebelum harimu ini, berarti kemarin persis, maka ahli al-hijaz mereka apa? Menyatakan bahwasanya amsi itu mabni 'ala al-kasr. Fa yaqulun madha amsi wa taqaftu amsi. وَمَا رَأَيْتُهُمُ الْأَمْسِ فِي الْكَسْرِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ. Tapi cuman ikhwani fillah, membelinya amsi ala al-kasri ada beberapa syarat sebagaimana disebutkan oleh As-Suja'i dalam hasyiah di sini. أي بخمسة شروط وقد نظمها السجاعي رحمه الله تعالى فقال بخمس شروط فابن أمسي بكسرة إِذَا مَا خَلَى مِنْ أَلْ وَلَمْ يَكُ صُغِرًا وَثَالِثُهَا التَّعْيِينُ فَأْلَمْهُ يَا فَتَى وَلَيْسَ مُضَافًا ثُمَّ جَمْعًا مُكَسَّرًا. Nah, dengan lima syarat. Nah, mabnikanlah amsi dengan kasrah. Baik, yang pertama apa? إِذَا مَا خَلَى مِنْ أَلْ. إِذَا مَا, ما di sini ma apa? مستهلية. Hah? Ha, kaidahnya apa? Idza ma, jangan sampai lupa. Ma zaidah, pokoknya ma ba'da idza zaidah. Semua ma yang jatuh ba'da idza itu zaidah. Sehingga kalau mengartikannya tidak usah dilihat. Dan dalam ayat banyak khanifilah. Baik. Kalau setelah idza kok ada ma, maka itu zaidah. Berarti idza ma khala min al, ini syarat yang pertama, apabila apa? Kosong dari al. Kemudian walam yakun shaghira, tidak apa? Ditasghir. Yang ketiga at-ta'yin. Nah, ta'yin maksudnya apa? Yaitu betul-betul hari yang kemarin. Yang dimaksudkan adalah kemarin. Kemudian tidak diidhafahkan. Yang kelima apa? Tidak di jamak taksir. Nah. Qala wa illatu bina'ihi tadammunuhu ma'na la mita'rif. Dan alasan dia mabni itu karena terkandung makna lam ta'rif. Berarti apa syabah apa ini namanya Muhammad? Kalau pada amsi terkandung makna la muta'rif, berarti syabah apa namanya? Syabah apa? Maknawi. Nah, syabah maknawi. Li'annahu ma'rifatun bighairi adatin dhahirah. Yang jelas karena dia ma'rifah tanpa ada adah yang nampak. Tayyib, lakin hadhihi al-illatu dha'ifah. Akan tapi illah ini dha'ifah. Naam. Falam tajma'il arabu 'ala bina'i. Naam, orang-orang Arab tidak berijma' tentang naam bina'nya amsi ini. Amin sama qala Ibn Kharuf la illata li bina'ihi illa iradatut takhfif. Naam. Oleh karena itulah Ibn Kharuf mengatakan tidak ada alasan tentang bina'nya kecuali apa? Karena memang diinginkan takhfif, diinginkan untuk apa? Untuk meringankan dalam bacaan. Jadi kalau kita perhatikan ikhwanul fillah, memang penetapan alasan kenapa itu mabni ya memang dicari-cari sebenarnya. Dicari-cari. Nah, yang pada asalnya sudah didengar dari orang Arab demikian, ya sudah kita katakan dia mabni. Wa buniya 'ala harakah liyu'lama anna lahu aslan fil i'rab. Nah, dan dimabnikan atas harakah, yaitu harakah apa? Kasrah. Kasrah, untuk diketahui bahwasanya dia memiliki asal dari sisi i'rab. Wa kanat kasratan, dan mabninya atas kasrah, li'anna hal aslu fit takhallus min iltiqa'i sakinain, karena kasrah itu merupakan apa? Asal untuk bisa apa? Bisa lepas dari iltiqa'i sakinain. Ini jelas. Yang perlu diingat tadi, lima syarat mabninya amsi. Kemudian dalam contoh ini sekarang yang menunjukkan amsi itu mabni, madha amsi. I'rabnya berarti madha fi'il apa? Madhi, amsi apa? Sebagai fa'il. Tapi dia dalam kondisi kasrah karena mabni. Naam. Tayyib. Kemudian i'takaftu amsi. Nah, ini yang dikritisi ya khana fillah. Antum perhatikan pada catatan kaki nomor 1. I'takaftu amsi, hadzal mithalu fihi nadhar. Contoh ini ya, butuh dilihat kembali. Kenapa? Li'anna amsi fihi dharfun. Wa huwa mabniyun bil ittifaq. Dikarenakan amsi dalam contoh ini, i'takaftu amsi, di sini dharf. Naam, di sini sebagai dzaraf, bukan sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih yang diinginkan. Karena naam Ibn Hisham ingin mencontohkan apa? Yang tadi dalam kondisi apa? Fa'il, ya kan? Rafa. Kemudian yang kedua ingin dicontohkan ketika nasab sebagai maf'ulun bih misalnya. Cuman di sini ya dia mansub sebagai dzaraf, ya kan? Maka di sini tidak ada perselisihan bahwasanya kalau ams yang diinginkan sebagai dzaraf ikhwanillah, maka dia itu mabni. Fal munasib an yakula khafa zaidun amsi. Khafa zaidun amsi. Ay khafa nafsal yaum. Maka yang cocok untuk jadikan contoh adalah naam kalimat khafa zaidun amsi. Zaid takut dengan hari kemarin. Karena di yang dimaksudkan adalah takutnya Zaid itu terhadap apa? Hari itu. Takut pada hari itu. Nah. Ala haddi yakhafuna yauman, ya mereka takut tentang suatu hari. Jadi yauman di sini kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah, ini yang diinginkan untuk amsi. Pada contoh khafa Zaidun amsi. Adapun contoh yang ketiga dalam kondisi naam jar maraituhu mudamsi. Ini jelas. Naam. Fil kasri fil ahwali tsalatsah, dengan mengkasrah pada ketiga kondisi tersebut. Sehingga menunjukkan bahwasanya amsi apa? Mabni. Pendapat yang rajih. Qala syair mana al-baqa'a taqallubu syamsi. وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. Ketika bait. Naam. Tayyib. At-takhrij al-baitan al-awwal wal akhir dzakarahuma al-musannif syudzur bila nisbah. Dan kebanyakan yang menyebutkan di sini tidak menyebutkan siapa yang mengatakan bait-bait tersebut. Tapi di akhir dikatakan wa dzakara sahibu at-tasrih al-abyata tsalatsa wa nasabaha ila Asqaf Najran. Naam, Utaba Ibn al-Aqran. Tayyib. Wa li Asqaf Najran fi lisan al-Arab. Amsi, dan juga dinisbahkan dalam lisan al-Arab. Naam, kepada Asqaf Najran. Sedangkan makna secara lughah al-baqa arada bihi dawam wal khulud, jelas ini. Naam, kekekalan. Al-warsi za'faran. Bi fasri qada'i ay bi qada'ihi al-fasil ay al-qati. Wal masdar alladhi huwa qawluhu faslun bi makna ismil fa'il. Wa idafatuhu ila ma ba'dahu min idafati sifah ila al-mawsuf. Ya bi fasli qada'ihi amsi. Nah, berarti makna bait ikhwan fillah dan dikatakan di sini innal khuluda fi hadhihi dunya mumtani'un ghairu mumkinin li ahad. Jelas ya kan. Untuk kekal di dunia ini na'am sesuatu yang tidak mungkin. Na'am bagi seorang pun. Mana al baqa'a taqallubu syamsi. Na'am bergeraknya matahari itu na'am menghalangi seorang untuk bisa kekal di dunia ini. Nah, matuluha min haitsu la tumsi, dan terbitnya matahari kemudian tenggelamnya terus bergeraknya waktu, nah menunjukkan bahwasanya memang apa? Kondisi manusia juga demikian, mulai dari lahir, kemudian hidup, kemudian mati. Ada yang lahir lagi, yang hidup mati. Nah, ini makna dari bain. Wa dalilu 'alam dina'ihi, dan yang menunjukkan tidak mungkinnya seorang bisa kekal, manusia hiduhu min taqallubatil ahwal. Yaitu apa yang kita saksikan dari perubahan-perubahan keadaan. Nah, dari sinilah kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk melihat na'am alam. Na'am tafakkur terhadap apa yang terjadi di alam termasuk ini. Seorang kalau tafakkur ikhwan fillah pergerakan matahari, dia akan yakin bahwasanya nah, tidak ada yang fana, tidak ada yang kekal di dunia. Fasyamsu laisat bibaqiyatin ala halatin wahidah. Sebab matahari itu tidak tetap pada satu kondisi saja. Baliyak tariha at-taghayyur wal uful. Bahkan ya, menimpa matahari itu at-taghayyur, perubahan, wal uful, dan juga apa? Juga dia mengalami tenggelam. Nah, ala taraha tatlu'u min jihatin ghairil jiha allati taghrubu minha. Thumma ala taraha tatlu'u hamra'a safiyah. Thumma taghrubu safra'a tushbihu za'faran fi sufra. Tidakkah engkau lihat bahwasanya matahari itu muncul, terbit dari apa? Dari arah selain arah dia apa? Tenggelamnya. Kemudian tidakkah engkau melihat dia terbit dalam kondisi hamra safia, kemerah-merahan yang na'am bersih. Kemudian dia itu tenggelam safra atau syibhu za'faron, kekuning-kuningan. Na'am menyerupai za'faron dari sisi kuningnya. Na'am. Dari sisi makna. I'rabnya dibaca. Ya. Na'am. Faiz. Al-Irabu mana'a fi mumadhi al-maqa' mab'un bihi muqaddamun taqalluq fa'ilun fa'ilu mana'a mu'akfarun wa huwa mudafun wa syamsu mudafun ilayhi wa jawarun bin mudaf wa tulu'uha al-wawu harfu atfin wa tulu'u ma'tufun ala taqalluq wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un mislu wa tulu' mudaf wa ha' damirun muttasilun mudafun ilayhi memenir ala sukuni fi mahalil jarwin bin mudaf min haisu min harfu jarwin haisu zarfu makan memenir ala dal fi mahalil jarwin wal jaru wal majruru muta'alliqun bi turuq la tumsi la harfu naf'in tumsi fi'lun mudhari'in marfu'un bi tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa 'alamati rabbih ad-dhammatu muqaddaratu mana min zuhur ya as-sifat. Nah, kenapa ini? Haitsu la tumsi. Nah, as-sifat, ya kan? Katakala kondisi nasab, maka dia apa? Muncul karena khifah. Fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan tadbiruhu hiya wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il li mahalli jarrin bi idafati hayth ilayha wa tulu'uha ma'tufun 'ala taqallub hamra halun min ash-shamsi safra'u halun aidan min dhamir ash-shamsi fa huma halani mutarifani wa yujuzu an yakuna halaini mutadakhilaini wa ghurubuha ma'tufun aidan ala taqallub safra halun min ad-dhamir al-muttasili bi ghurubil a'ili ala ash-shams kalwasi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufi halin saniyatin al-yawm bi raf'i mubtada'un wa bin nasbi dharfu zamanin muta'alliqun bi a'lam wa huwa ala taqdiri la a'lamu a'lam fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasi wal jazmi wa 'alamati rabbihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana ma ismu mawsulin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi la a'lam maf'ulun bi maf'ulun bi di a'lam. Nah. Wal jumlatul fi'liyatu ala rab'in al-yawm fi mali rab'in khabarun mubtada'in yaji'u fi'lun mudhari'in marfu'un wa 'alamatu rab'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila al-yawm bihi jar bihi jarun wa majrurun muta'alliqun bi yaji'u والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد الضمير في به ومضى الواو حرف عطف مضى فعل ماض بفصل جار ومجرور متعلق بمضى وفصل مضاف وقضاء من قضائه مضاف إليه وقضاء مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالمضاف وهو عائد على أمس الآتي أمس فاعل مضى فاعل مضى مبني على الكسر في محل رفع الشاهد في أمس جاء مبنيا على الكسر على لغة أهل الحجاز. نعم dikarenakan أمس نعم di contoh itu kedudukannya sebagai apa? Kaman dalam bifas ini contoh ini amsi sebagai apa? Fa'il dari mando. Nah, yang seharusnya dia itu naam di dhammah, cuman karena dia mabni tetap dalam kondisi kasrah. Ini mudah insyaAllah. Kala fa amsi fil baiti fa'ilun di mando wa huwa maksurun kama tara. Nah, waftarakat Banu Tamim firqatain. Lagi-lagi Banu Tamim apa? Mereka berselisih menjadi dua golongan. Faminhum man a'rabahu bil dhammati raf'an wa bil fathati mutlaqan. Atau dengan istilah lain apa? Di i'rab dengan i'rab. I'rab siapa? Yang seperti ini. Ketika rafa' dhammah, ketika fathah dan jar apa? Isim ghairu munsharif. Nah, berarti pembahasannya sama seperti kemarin hadami. Faqala madha amsu bin dhammah. Cuman golongan yang lain di sini untuk amsi mereka menyatakan na'am tayyib. Golongan yang kedua mengirab secara dhammah raf'an dan bina alal kasri nasban wa jarrah. Nanti insyaAllah. Sekarang yang pertama dulu. Nah, mereka mengiram ketika rofaknya dengan dhammah. ketika jar dan nasabnya dengan fathah. Faqala madha amsu bid dhammah. Wa taqaftu amsa. Fama ra'aituhu mud amsa bil fathhi. Nah, tapi ini tidak kita pakai dalam keseharian, ikhwan fillah. Yang banyak kita pakai lughah apa? Ahli Hijaz. Nah, dan kebanyakan ikhwan fillah lughah Ahli Hijaz, nah itu yang lebih kuat. Kenapa? Karena pada mereka lah turun Al-Quran. Telah kita lewati Ahlul Hijaz, di antaranya apa? Yang masuk kategori Hijaz, Mekah dan Madinah. Nah, jadi dulu faedah yang awal bagus untuk mengetahui, nah, mana saja itu Hijaz. Kenapa kok lughah Ahlul Hijaz? Nah, tatkala ada perselisihan maka, nah, lebih kuat lughah Ahlul Hijaz kebanyakannya karena, nah, padanya turun Al-Qur'an. Qala syair. Laqad ra'aitu 'ajban mudh amsa. Aja'iza mithla sa'ali khamsa. Mithla dengan sukun. Ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa. La tarakallahu lahunna dhirsa. Wala laqina ad-dahra illa ta'sa. Ini bait. Naam. Bait syair dengan naam metode rajz. Tapi pendek-pendek. Laqad ra'aitu 'ajban mudh amsa. Sungguh aku telah melihat suatu apa? Keanehan semenjak kemarin. Aja'iza mithla sa'ali khamsa. Nenek-nenek peot seperti naam sa'ali. Apa makna sa'ali di sini? Sa'ali seperti naam hantu. Naam. Keyakinan orang Arab, sa'ali jam'u si'lah. Perhatikan dalam lughah. Ini makna lughawi. Aja'iz nunuhu lidharurah. Jam'u ajuz. Taib. Aja'izan nawwanahu lidharurah. Jam'u ajuz. Berarti aja'izan. Tapi kalau kita baca selain di syair, ya kita tidak boleh apa membacanya dengan apa di tanwin. Nah, nawanahu lidharurah jami' ajuz di tanwin untuk darurat. Sehingga sesuai dengan na'am metode syair rajz. Qala musikin al-ajuz al-mar'atul kabirah. Wala taqul ajuzah wal 'amah taquluhu. Nah, yang benar untuk mengatakan tentang seorang wanita yang sudah tua, enam nenek-nenek itu ajuz. Ya, tidak benar kalau dikatakan ajuzah walaupun awamunas nah menggunakan hal tersebut. Ini keliru. Tidak dikatakan ajuzah. As'ali jamlu jam'u si'lah bil kasri wa yuqalu aidan si'la bil mad wal qasr. Wa hiya unthal ghul. Naam. Taib hantu betina atau jin betina yang suka apa? Suka menyesatkan orang. Wakil asamiratul jin kama kana yataqidu ahlul jahiliyah. Wajah al-islamu bi'abtali dhalik. Nah, sebagaimana dulu diyakini orang-orang jahiliyah, nah, bahasanya ghul ini biasa menyesatkan orang yang jalan sendirian melakukan safar. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam kama fi hadith Jabir radhiyallahu anhu inda Muslim, la adwa wa la tiyarata wa la ghula. Naam. Afilah bin la adwa wa la ghula wa la safa. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhi qawlihi wa la ghula, qala jumhurul ulama, kanat al-arabu taz'umu anna al-ghailan fil falawat wa hiya jinsun min asyayatin fatatara'a linnas wa tataghawwalu taghawulan ay tatalawwanu talawunan fatudilluhum anit tariq fatuhlikuhum fa'amtala Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaka. Nah, ini asal muasal makna ghul ikhwan fillah, yaitu nah, jenis syaitan atau jin yang mengganggu manusia, memperlihatkan kepada manusia dengan warna yang berbeda-beda. Asal makna dari ghul tataghawwal taghawul ay tatalawwan. Jadi dia bisa berubah-ubah makna, bisa jadi pohon misalnya tiba-tiba jalannya harusnya na'am jalannya lurus, diperlihatkan di depan na'am seakan-akan apa di situ pohon sehingga belok ternyata sampingnya jurang, akhirnya jatuh. Nah, ini mereka-mereka yang terkadang memang ikhwanifillah syaitan ya, terkadang demikian, cuman itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak berzikir, nah, terkadang memang diganggu. Oleh karena itulah dilarang seorang safar sendirian. Nah, telah datang hadis larangan hal tersebut, bahkan dimasukkan oleh sebagian penulis kitab kabair, masuk dalam kategori kabair. Cuman yaitu tentunya pada zaman dulu tatkala seorang melewati perjalanan yang panjang tanpa ada teman sama sekali, ya kan, melewati padang dan seterusnya, ya, tentunya memang ya mengkhawatirkan khanifina. Kalau seorang melewati belantara saja hutan sendirian, biasanya ya kalau tidak kuat zikirnya ya bisa diganggu oleh jin-jin yang zalim ini. وقال آخرون ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها قال ومعنى لا غول أي لا تستطيع أن تدل أحدا. نعم. Dan ini yang lebih kuat akhanifillah. Karena hakikatnya enam jin-jin yang seperti itu ada tidak? Ada, mereka yang mengganggu ya ada. Nah, jin-jin yang zalim. Nah, tayyib. Bahwasanya yang dimaksud dalam hadis la gula ini tidak menafikan wujudnya. Tayyib, tapi apa? Meniadakan atau menetapkan kebatilan yang diakui oleh orang Arab bahwasanya gula ini bisa berubah-ubah. Dan menculik manusia. Taib, sehingga maknanya yang benar adalah la gula ay la tasati'u an tudilla ahadan, tidak akan mampu dia menyesatkan seorang pun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lughahnya. Berarti apa di ibaratkan di sini, tentunya ini penyairnya penyair zalim, ya kan. Penyairnya zalim. Taib. Disebutkan dalam faedah di atas. Qala al-Baghdadi wal bait asy-syahid min abyati sibawai al-khamsin allati ma'rifa qailuha. Dan diketahui siapa yang mengatakannya. Tayyib. Wa qala Ibnu Mustawfi bacatu hadhihi al-abyat fi kitab nahwin qadimin lil-Ajjaj Abi Rubah. Wa urahu ba'idan min namti. Ya, maksudnya apa? Aku menduga ini jauh dari apa kebiasaan Ibnu Mustawfi kalau menulis bait-bait seperti ini. Berarti para ulama nahwu pun tidak mengetahui bait ini siapa yang mengatakannya, tapi dijadikan oleh Sibawai sebagai apa syahid. Sehingga akhirnya apa dinukilkan terus turun temurun dari ulama-ulama berikutnya. Adapun dari si makna khalifina, sisi maknanya zalim karena mendoakan kejelekan dan penghinaan kepada nenek-nenek yang sudah tua. Taib, antum bisa perhatikan laqad ra'aitu ajban mud amsa, sungguh aku telah melihat suatu keanehan semenjak kemarin. Ajaizan mithla sa'ali khamsa, nenek-nenek yang tua seperti apa? Seperti hantu yang lima. Yakul nama firahlihin nahamsa. Ya, mereka makan apa saja yang ada di rumah mereka. Nah, tidak ada suaranya. Nah, karena giginya sudah habis. Ya, makan diam-diam tapi apa? Menghanyutkan semuanya habis dimakan. La tarakallahu lahun nadirsa. Semoga Allah tidak menyisakan bagi mereka satu gigi geraham pun. Walalaki nadahra illa taksa. Dan semoga mereka tidak berjumpa dengan waktu kecuali dalam keadaan merugi. Ini, zalim. Apa salah mereka? Orang sudah tua, tidak mampu apa-apa kecuali makan, ya sudah. Dikasih makan. Tapi didoakan di sini dengan kejelekan. Ini tentunya zulm. Taib. Sedangkan i'rab, na'am. Tayyib. Antum baca Zakaria i'rab. Sambil diperhatikan tentang huruf-huruf yang baru, nah ini diberi tanda. Seperti misalnya ini laqad. Laqad al-lam, ya. Tayyib. Lil qasam. Nah. Taib. Jadi dia itu sebagai persiapan untuk qasam. Laqad maut ahlil qasam. Jadi ada untuk menunjukkan di sana ada qasam yang apa? Yang mahdzuf. Sehingga wallahi. Wallahi laqad raaitu ajban mutamsa. Ini asalnya. Nah, lam ini yang menjadi apa? Menjadi isyarat untuk qasamnya tersebut. Ini sebab untuk amsa menurut apa? Menurut Bani Tamim. Ya, dia mamnu' min nasarah karena alamiah. Kenapa alamiah? Karena yang diinginkan hari besok persis. Naam, dan adil. Karena tidak ada ilah-ilah yang lain yang bisa pantas untuk dijadikan ilah. Nah, ini juga faedah. Mud amsa. Kenapa kok ada alif di situ? Alif lil itlaq. Kalau mendapati dalam bait, alifilah, dalam i'rab suatu bait syair, harusnya tidak ada alif, kok ditulis alif. Maka itu alifnya lil itlaq. Nah, lil itlaq. Wajar wal majrur muta'alliqun bi ra'aitu. Anja izan balalun min qawlihi ajaban. Wa huwa mamnu'un min nasab. Wa sarfu syari'u min darur lil darurati. Nah, wasarrafahu syairu lin darurah. Naam. Penyair, naam. Menanwinkan, naam, ajaizan karena darurah. Dalam syair banyak kan fil'a perkara-perkara yang tidak boleh ditanwin, ditanwin. Yang harusnya ditanwin ternyata tidak ditanwin karena harus mengikuti apa? Mengikuti aturan-aturan naam arut. Aturan dalam membuat syair. Misla sifatun li anja ni anja iza wa huwa mudhaf. As-sa'adi mudhaf ilayh majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah muqaddaratun al-kasratu muqaddaratu mana'a min dhuhuriha al-thiqal. Khamsan sifatun li anja iza aw badani aw afun aw afu bayan. Ya kulna ya kunu fil mudhari'in mabniun ala sukun liqisarihi bi nunin niswa wa nunin niswa dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini jelas. Tayyib. Kemudian ya kulna ma fi rahlihinna hamsa. Ma berarti di sini ma apa? Ma? Mausulah. Jelas. Menduduki kedudukan sebagai maf'ulun bih. Firalihina jar majrur. Naam. Hamsa. Taib. Perhatikan. I'rabnya hamsa. Maf'ul mutlak. Naam. Taib. Aminhu ya'kul. Wa asluhu sifat li mausuf mahduf ay ya'kulna aklan hamsa. Ini asalnya. Taib. Hamsa. Maknanya apa hamsa? Naam, anta kula syai' wa anta tukhfi. Yaitu makan tapi apa? Disembunyikan. Naam, makan sembunyikan yaitu diam. Enggak kelihatan tapi tiba-tiba habis. Naam. Tayyib. Nah ini mungkin penyairnya sangat cengkel ini. Kenapa habis dihabiskan dia enggak kebagian. Nenek-nenek akhirnya didoakan dengan kejelekan. La tarakallahu lahunna dirsa. Tayyib. Ini la nafiyah du'aiyah. Kalau mendapat yang demikian, tayyib. La barakallahu fi. Di sini nafiyah du'aiyah. Jadi bermakna doa. Tayyib. Sedangkan yang lainnya mudah ini. Wala laqina dahra illa ta'sasama. Jadi faedah yang berhubungan dengan i'rab ini yang baru ikhwan fillah lam pada laqad. Ya. Laqad ya. Ini muti'ah lil qasam. Kemudian pada amsa alifnya ini hamsa, kemudian khamsa, dirsa, ta'sa, ini semuanya ada alif. Kenapa? Alif apa namanya ini? Alif lil itlaq. Kemudian lam pada konteks yang seperti la tarakallah. Naam, ini la nafiyah du'aiyah. Baik. Ini yang pertama, ikhwan fillah, dari kalangan Bani Tamim, mereka mengi'rab naam amsa, naam seperti apa? I'rab ghairu munsharif. Qala Ibnu Hisyam rahimahullah. Wa minhum man 'arabahu bin dhammati raf'an wa banahu 'alal kasri nasban wa jarra. Nah, sebagian Bani Tamim yang mengi'rab secara rafa dia dengan dhamma dan mabni atas kasrah dalam posisi nasab dan jar. Tayyib. Qala Syekhuna hafizahullah taala hadhihi lughatu jumhurihim, yaitu jumhur Bani Tamim. Wal lughatul ula ikhtalafa an-nuhatu fi itsbatiha li ba'di Bani Tamim. Nah. Qala Abu Hayyan fil irtishaf ikhtalafa an-nuhatu fi i'rabi amsi mutlaqan i'rabu ma la yansarif 'inda ba'di Tamim. Fa dhahaba ila itsbati dhalika Ibnu al-Badhis wa huwa qawlu Ibnu 'Usfur wa Ibn Malik wa qala al-ustadz Abu Ali hadha ghalatun wa innama Banu Tamim yu'ribunahu fil raf'i wa yabnunahu fil nasbi wal jarri. Jadi penisbatan ikhwan fillah kepada Banu Tamim bahwasanya mereka mengi'rab dengan i'rab isim ghairu munsharif ini diingkari. Tayyib. Amin man angkara i'rabahu mutlaqan 'inda Bani Tamim ar-Radi. Tayyib. Walladhi yadhhar anna al-i'raba mutlaqan lughatan thabitatan 'inda ba'dihim kama dzakara al-musannif. Ini perkataan Syekh Hafizahullah. Ya, thabit. Tapi apa? Sebagian kecil. Wa yu'ayyiduhu qawlu Abi Zaid fi nawadir qawluhu amsa dhahaba biha ila lughati Bani Tamim yaqulun dhahaba amsu bima fihi falam yusarrifhu wa kadhalika hikayatul Kisa'i haka anna ba'dahum yamna'uhu min asrfi raf'an wa nasban wa jarra wallahu a'lam. Nah, yang jelas ikhwan fillah dalam masalah ini yang butuh kita pegang bahwasanya amsi khilaf memang, tapi yang rajih lughah lil ijaz apa? Mabni al-kasri, sudah selesai. Nah, gampang. Tidak usah kita bersulit-sulit dalam masalah ini. Nah, pilih aisar, mana yang lebih mudah dalam perkara yang seperti ini. Berbeda dalam perkara na'am fikih atau akidah, kita betul-betul harus mentahqiq mana yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalilnya. Dan ini metode yang dulu juga sering diingatkan oleh Syekhuna Abu Bilal, kalau terjadi khilaf dalam perkara lughah, nah mana yang paling mudahnya? Nah, tayyib dari pendapat-pendapat yang ada dan yang sesuai dengan syawahid, maka itu yang dipilih. Wa za'ama az-Zajjaji anna min al-Arabi man yabni amsi 'ala al-fathhi, berarti amsa. Wa anshada 'alayhi qawluhu mud amsa. Nah, ini yang tentang apa? Kisah lima nenek-nenek itu. Wa huwa wahamun, dan ini adalah waham. Nah, ini faedah lughawiyah bagus ikhwan fillah. Waham, dan bedanya waham dan wahmun. Untuk bisa perhatikan di catatan kaki nomor 3 ini yang kita baca. Bi fathil ha masdaru wahima. Wahima masdarnya wahamun. Ka ghalita waznan wa makna. Dari si waznan dari si wazan dan makna sama ikhwan fillah dengan ghalita. Naam wahima wahaman ghalita ghalatan. Wa amal wahmu bi iskanil ha fa masdaru naam wahimtu fi syai atau wahamtu naam wahamtu fi syai bil fathhi min babi wa'ada. Idza sabaqa al qalbu ilaihi wa anta turidu ghairah. Jadi kalau naam wahama tayyib masdarnya apa dengan sukun. Naam wahamtu. Ini adalah apa? Maknanya apabila hatimu ikhwan fillah mendahului keinginan sesuatu dalam keadaan engkau tidak menginginkan, ya ini berhasrat, aku naam ingin sesuatu. Ini namanya wahmun. Sedangkan yang bermakna kekeliruan apa? Waham. Jadi waham ini yang bermakna keliru. Sedangkan wahmun yang bermakna apa? Hasrat hati. Tayyib. Kemudian disebutkan bait yang menguatkan makna lugawi ini. Tayyib. An-Nur Al-Ajhuri membuat nadam, "Idza sara al-wahmu li syai'in wal murad, siwahu dha wahmun bi taskinin yurad." Wa wahamun bil fathhi ma'nahu al-ghalat wal madhi min dhaka bi kasrin dhabat. Wal ana bil fathhi wa fi'lul awwali wa bi 'aksi dha 'ala al-qiyasil jali. Malah jadi repot kan? Kita orang ajam kalau dibikin syair malah jadi repot. Intinya, na'am, ingat-ingat kalau dengan fathah waham itu adalah masdar dari wahima yang bermakna ghalita. Tapi kalau dengan sukun wahmun ini dari na'am apa? Wahama. Na'am. Qala wa sawabu ma qaddamnahu min annahu mu'rabun ghairu munsharif. Tayyib. Wa sawab dan yang benar sebagaimana yang telah kita sebutkan di depan bahwasanya dia mu'rab ghairu munsharif. Tayyib. Di sisi siapa? Bani Tamim. Maksudnya ini hikayat afanifillah yang sawab dalam yang benar dalam penghikayatan. Na'am. Bahwasanya tayyib Bani Tamim mereka apa? Mengi'rab tapi i'rab ghairu munsharif, bukan apa mabni ala al-fathhi. Wa za'ama ba'duhum anna amsa fil baiti fi'lun madhi wa fa'iluhu mustatir wa taqdir mud amsal masa. Dan sebagian yang lain lagi menyangka bahwasanya amsa pada bait yang apa disebutkan tadi tentang lima nenek-nenek itu naam adalah fi'il madhi dan fa'il yang mustatir taqdirnya mud amsal masa. Tapi ini juga lemah kan itu. Tayyib. Ini juga lemah. Faja'alul fa'ila dhamiran mustatiran ya'udu 'ala masdari fi'li. Qala Syekh Muhammad Muhyiddin wa anta khabirun anna rasma la yahtamilu hadha ta'wil. Li'annahu yaqtadi kitabatal kalimah bil ya' li'annal alif rabi'ah. Naam. Tayyib mud amsa. Enggak bisa kalau di naam ditulis alifnya apa tegak. Tapi kalau yang diinginkan adalah apa? Adalah sebagai apa? Fi'il. Naam fi'il madhi. Maka enggak bisa tulisannya saja enggak mencocoki. Sehingga ini pendapat yang lemah. Ini khilaf seputar amsi ya ikhwan fillah. Jadi diingat-ingat. Naam dalam contoh ini yang dibawakan oleh Ibnu Hisyam yang mabni alal kasri terbagi jadi dua, yaitu yang muttafaqun alaih dan yang apa? Mukhtalafun fi. Kemudian yang mukhtalafun fi ini yang diingat-ingat. Kalau muttafaqun alaih jelas dhamair dan seterusnya haula'i. Nah, sedangkan yang khilaf yaitu bab hadami kemudian amsi. Nah. Itu dulu subhanakallah.